Mungkin dari adik-adiknya yang putri, mungkin ada yang bisa, silakan. Ini lagunya Eri Susan, sebuah lagu dangdut, tapi saya suka isinya tentang Sunda. Monggo silakan. Ada? Kita jangan kepi tolong lagu ya, baru dia mau ngomongan ya. Mbak Cynthia dan Mbak Michelle sama Mbak Maria terus di situ ya, apa ya? Tadi janji loh nyanyi satu lagu loh ya. Janji. Saya minta dulu Mbak Novia kalau pancing untuk bantu di depan. Sendi, Mbak Novia. Mah, ini mah. Oke, supaya lengkap lagunya, saya minta Mbak Fia menyanyikan Someone Like You. Oke? Mbak Fia, ya. Dari mana itu? Lengkap dari mana, Pak? Tepuk tangan dulu, Mbak Fia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo ah, kalau banyak ngomong saya Cak Nun. Ayo bapak-bapak, Cak Nun kasih bagian ngomong, saya bagian nyanyi ya, Yang. notis you. Kita ngomong lagi ya, deh, ya. Nanti kita ngomong lagi di sini ya. Tapi kita tuntaskan. Saya kira makan itu kalau nggak pakai sambal dan kerupuk itu orang nyamong ya. Ya gandeng nek orang yang berlima empat tadi Mas, Mas Imam, tolong Mas Imam satu nomor. Apa, kira-kira? Terus keadaan. Mana tadi? Eh, monggo sami gelandang ya. Sura keras, yang lebih berkibar-kibar ya. Mas maju salangkan, maju salangkan, mikrofonnya lagi. Saya ingin kita agak tuntas kunci mengenai kartus manikus ini ya, JR. Mbak, pelajaran di SMA Negeri 2 ini, yang pelajaran umum apa saja? Kasih contoh 2 atau 3 itu. Matematika. Yang pelajaran agama? Yang pelajaran agama? Tadi kan saya tanya yang pelajaran umum tadi, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika. Yang pelajaran agama? Agama Kristen. Kalian percaya sama jawaban ini? Yakin sama jawaban tadi itu? Pernah dipikirkan lagi gak? Nanti malam tolong dipikir lagi ya. Oke. Jadi kalau matematika itu tidak ada hubungannya sama agama. Berarti matematika itu pelajaran umum atau pelajaran agama? Pelajaran agama itu bukan. Padahal tadi sini kan nyatakan matematika itu pelajaran umum. Jadi sing bener sing piye? Wis sing tak omongke tenang itu wis dipikir tenang gitu ya. Piye ya matematika kok pelajaran agama iki gak pilih. Monggo sih, monggo. Soalnya kan yang nemuin rumus matematika kan manusia, manusia kan berasal dari Tuhan, kan? Asik. Sebenarnya hidup kita ini kacau itu karena kita tuh putus talinya, nggak ngerti hubungan antara ini sama ini, jadi nggak punya asosiasi, jadi terpotong-potong. Lek wis urusan sepur lah ngerti pesawat, lek wis urusan terjus lah ngerti kebunuh loh. Nah jadi matematika itu bahasa Arabnya apa? Hitungan, berhitung, zaman dia berhitung ya mas ya. Itu bahasa Arabnya apa? Pak guru, berhitung bahasa Arabnya. Hisab. Urusan manusia dengan Tuhan itu yang paling utama apa? Hitungan. Pak, jadi kita tuh kedua bikin kayak ini. Kue endingnya apa yang urusan bisa terbesar. Jadi, nah, jadi matematika itu ternyata pelajaran yang paling langsung berkait sama Tuhan. Benar tak? Berarti ya. Nah, jadi kita ini. Ini. Kalau penelitian sosial, pelajaran sosial ini iso tak iso dibayar diubah ongkone. Misalnya undang-undang gue iso dibayar untuk dibatalkan. Undang-undang yang sama di sini dikabulkan, yang di sini tidak dikabulkan iso. Jadi ya, nah, matematika kata Sabran anak saya. Matematika adalah pelajaran yang paling suci dari Tuhan. Iya deh. Iya, kira-kira Pak. Ayo dijelasin nanti nama murid ini. Kok matematika pelajaran paling suci ini? Tidak. Bahasa mana sih keluarga nama? Oke, okay. Karena waktunya terbatas gini Pak ya. Ini ributnya Indonesia kan terlalu banyak yang nyuri loh. Nyuri itu berarti bisa matah. Kudunya 5 miliar jadi 15 miliar. Ya. Kudunya dana PBN semene jadi ming semene. Kue untuk berdasarkan proposal diajukan ke Dinas semene, gue tekan sekolah jadi 3%. Sosok minggu 20%, 40%, gitu lah ya. Itu juga soal jalan raya, soal apa aja. Sekarang nek matematika iso lagi nek ngono. Nek papat ping papat tak kuku dan meruas iso. Eh? Iso. Nek 5 dikurangi 3 tak sogo dan 8 iso. Lare iso. Jadi matematika itu tidak bisa ditawar. Dia sangat suci. Bener ya? Jadi matematika itu lebih penting daripada pelajaran tarikh Islam. Duh, karena tarikh Islam sendiri yang anda ketahui itu juga jari ini. Bukan jari ini sendiri, sejemana jari singkai sejemana. Seluruh yang anda ketahui tentang Republik Indonesia itu jari ini londo. Pulangnya saya ini dole ono diri bambah mungkin dan jari diri. Kalian tidak tahu sama sekali apa yang terjadi selama 700 tahun yang lalu sampai hari ini. Jadi semua yang kita pelajari itu sebenarnya itu versi orang yang memborgol kita. Yang bilang kita negara dunia ketiga, yang mundur, kita maju, ingin seperti Amerika, ingin seperti Korea, dan seterusnya. Jadi kini ini dianggap uang sehingga nututi sekomburi kayak, tekan-tekannya. Dan ada bikin minder, dibikin tidak percaya diri, dibikin menyangka bahwa yang di sana lebih maju dari anda. Pokoknya ini nek Pak Yan tak jelas gitu. Gue ini suge lah kalau gak kuat. Semua orang bisa ke Indonesia. Apa yang bisa? Jurusan bahasa Arab bisa jadi Manchester juga. Kuliah usul ujian menjalani gerasi. Bisa. Terantir, tentara, gue ngomong bayi, bisa. Itu Indonesia luar biasa. Multi talent. Orang Indonesia bisa apa saja. Dan aku lagi berdoa, salah yang siji, keliru niatnya. Orang Barat banyak yang pakar karena niatnya bahagia. Tujuan hidupnya itu bahagia. Kalau kita tujuan hidup kita adalah kaya, betul gak? Akhirnya gak berguna semua ilmu dan uang gue ini, gue ngambil gawe ya, seminggu 6 hari. Terus gajimu 3 juta, terus aku direkturmu apa dong ini leh, gue mulai mendengar, gue tetap gino bayar, gajimu tetap belum ada lah. Terus bulan depan saya turunin lagi, gue nyambut gajinya, 3 minggu bayar gajimu tetap belum ada belum. Bulan berikutnya gue rasanya nyambut gajimu itu kawan bayarnya malah ya gajimu tetap belum ada karena tujuanmu adalah uang. Kamu tidak punya kualitas untuk menikmati kebaikan, menikmati kerja keras, menikmati silaturahmi, menikmati berjuang. Jadi orang Indonesia itu pinter apa saja, tapi karena niatnya kaya, akhirnya dia miskin dan tidak tercapai. Oh Indonesia, Indonesia kok seluruh infrastruktur, pembangunan pelabuhan, kereta api, rel dipasangkan di Cina. Iya nih. Pokok sing Malaysia gedung dhuwur-dhuwur kabeh ka sing gawe wong Indonesia. Wong Malaysia saiki ngiraji ra iso. Goreng ra iso, jane gendang ra iso kok ada wong kene sing gawe. Lah kok saiki malah yuk. Anda tahu ini saya ngutip sabar hari. Anda tahu sebabnya kenapa tembok Cina itu menjadi satu dari 10 kajian ini. Kenapa? Karena tembok Cina adalah satu-satunya produk Cina yang tahan lama. Karena kita tidak percaya diri. Ini presiden, utang sana utang sini, yang penting nanti kereta honorer tambah, honorer stasiun tambah, pelabuhan tambah, tapi kita ditinggali utang, anak kita ditinggali utang sangat banyak. Karena kita tidak pernah membangun martabat kita sendiri dan kepercayaan diri di antara kita. Nah, saya sedikit aja, saya ke Korea. Ke Korea, Taiwan, kemarin saya ke Malaysia, Sabah. Ke Sarawak, Sabah, masuk-masuk desa, saya ketemu macam-macam di sana. Itu mereka semua kagum sama orang Indonesia. Gue dari orang Korea ini, stress gue. Yang bergaya kita esok, jam warung demi bingung. Gusti Allah terang duwe, selawat terang duwe, yasinah terang duwe, tahajud terang duwe, duha terang duwe, angkringan rambut, rambut rambut. Orang apa-apa coba. Akhirnya orang yang ngombe. Terus orang yang pagi, terganggu kejomelan nganti kemi ngombe menang. Anak kene kan? Ngele. Ya, ngele ya lilat-lilat sama ngajar. Ya, nanti pindah. Ya, kan? Ya, saya kembalikan. Jadi ternyata pelajaran agama itu atau pelajaran umum itu tidak ditentukan oleh materinya. Yang saya beri ya. Jadi meskipun tarikh Islam, meskipun akidah, meskipun apa istilahnya bapak, hadis, mahfudzot, balaghoh, mantik, nahwu, shorof, sampai turut. Kalau dia tidak ditemukan hubungannya sama Allah, dia menjadi pelajaran umum. Meskipun matematika, biologi, stereometri, goniometri, apa namanya sama saya, Pak? Terus kimia, organik, kimia, anorganik, segala macam. Kalau engkau mempelajari itu dengan terus-menerus menemukan asosiasinya dengan Allah, maka dia menjadi pelajaran agama. Jadi harapnya kalau ada istilah pelajaran umum dan agama itu istilah administrasi. Itu istilah substansi. Gitu ya. Jadi sekarang kan ini skala umum atau skala agama? Nek bahasa negara itu skala umum. Nek bahasa ilmu ini skala agama. Karena tidak mungkin di sini ada orang yang tidak bertuhan. Betul gak? Betul gak? Di sini semua bertuhan. Maka ini skala agama. Meskipun untuk tata cara kenegaraan tidak usah disebut sekolah agama. Itu kan urusan budaya dan perjanjian. Gitu aja ya. Nah, jadi terakhir dialognya yang tahun ini. Jadi apa saja yang membuat Tuhan itu cinta sama kita, makin sayang sama kita dari omong-omong kita tadi? Semakin banyak kita ingat dia, semakin dia senang sama kita. Semakin dia nomor dua. Ingat nomor dua apa? Apa menang jalan-jalan? Ini, dan ibumu seneng lagi. Dan orang-orang ini, dan cari kok singar kok jangi kaya seneng. Nomor siji, kue galingan terus dudukin lah kue galingan. Nomor loro kok alam-alam. Iroh mungkin jadi orang mancung, men pas mulutnya malah anjur. Tangan ini. Nomor jadi siji ingat, dua memuji. Itu kan pekerjaanmu sehari-hari. Alhamdulillah. Saya tanya, Pak, tolong dicari yang nomor 3, nomor 4, 5 ya, Pak. Apalagi ya, kira-kira ya. Saya tanya, apakah Allah itu gila pujian sehingga kita sebut alhamdulillah terus? Tidak. Jadi siapa yang butuh dipuji itu? Allah butuh pujian atau kita yang butuh memuji Allah? Kita yang butuh memuji Allah. Kita butuh memuji Allah. Tepuk tangan. Karena kita kalau memuji Allah, ya sudah. Relatif dengan urusanmu. Wong Allah sama kamu. Gitu loh. Saya aku dua puisi. Ono wong mau tak ke puisi kok. Aku senang banget. Tak sayang dia, tak terakhir. Nanti kue itu pengen difraktir menegar Gusti Allah. Di gampang saya lemu lulus. Gurumu pas mereka ngantuk. Jadi beneran lulus dan dilulus. Dan malaikat itu yang berjalan. Karena disayang sama Allah, apa yang seharusnya tidak terjadi bisa terjadi. Kan gitu. Itu puan kemungkinan yang jangan tidak percaya sama Allah. Bahkan kamu harus percaya bahwa suatu hari Allah itu langsung ngasih uang ke sakumu itu percaya wae. Rasa kebanyakan. Nek kowe atimu mbantah Gusti Allah ngene nang kae ora percaya rasa tak kei ya. Kalau ya. Ora percaya ati nek ora percaya rasa tak kei. Ngono hati. Udah percaya aja kalau sama Allah itu sudah lah percaya. Udah membabi buta sama Allah dan rasa. Itu ya. Oke. Mengingat, memuji. Memuji apa lagi deh? Satu kata enggak apa-apa. Jadi mengasihi. Mengasihi Allah, mencintai Allah. Oke. Lagi. Iya. Setia. Setia itu istiqomah. Ya, ya istiqomah. Coba tanya. Ini kita bahasa Islamnya istiqomah. Jadi nak dulu kayak istiqomah juga setia. Jadi nanti kalau dapat pacar ke orang Islam, utama nih, ya. Gue salah tuh mas di koma loh ya, nah, ini setiap ini dilalah langgan lumpi seneng poligami, kok kalau itu kan lebih gori di koma kesakitin sama kongres poligami ya, kan nengge tenang gitu kongres poligami kemarin terjadi di Mojokerto pak ya, wah nengge tenang gitu. Orang harus simpan pendapat itu. Ulang aku udah pendapat abis menang. Oke, mbak, apa satu lagi? Kalau ada. Selalu bersyukur. Bersyukur, ya. Bersyukur. Jadi bersyukur itu satu tingkat di atas memuji. Yang gitu kan. Nah, jadi kapan kita ingat tadi sudah kita jelaskan. Kapan kita apa tadi? Memuji. Gitu ya. Apakah kalau nilai buruk terus kamu memuji apa? Lamanya apa lamanya? Mencela. Nek gue untuk nilai 100 memuji. Ya Allah alhamdulillah. Nek gue untuk sujak terus apa itu? Ya Allah. Kok salah ini? Ini sama itu ini. Ya. Jadi kalau kamu percaya kepada dinamika dan dialektika kehidupan, kamu dapat apa saja dalam hidupmu, alhamdulillah. Terus berulang. Terus percaya. Terus alhamdulillah. Ya orang yang terang terus sedikit, tapi betulnya alhamdulillah. Ini teman ada makanya saya bikin tiga bahasian, bikin tiga namanya TKIT, alhamdulillah. Saya pernah nulis di Sirit Sangkiai Kiai Alhamdulillah. Jadi orang yang pokoknya alhamdulillah terus. Arep loro hernia ya alhamdulillah. Arep mencret alhamdulillah. Itu alhamdulillah terus. Kayak sopir truk. Suatu hari ada wartawan mendadak ditugasi untuk ngintip apa untuk ngintip apa? Mengintai markas ISIS. Wartawan itu sedang percakapan di Serano, mobil Serano percakapan di truk-truk mesiu kan di bulangi. Lagi itu kan kilo, tani, terus alhamdulillah, sudire, alhamdulillah, mulainya yang wartawan, kita gitu. Terus ganti ban, dapat lagi sekian kilo. Bani kiwa dengan buri dua supir yang ngasem alfa mulai sebentar Pak Supir ini sebenarnya gimana ceritanya ini kok alhamdulillah ini bagaimana kita sudah dua kali loh dan yang gembos sudah dua kali jadi kok alhamdulillah gimana ya alhamdulillah tidak semuanya kan baru dua kali kan bannya kan 24 Perkenalkan Wong ben wis tak pikir dane ora gitu luwih. Alhamdulillah iki mung urusan masih atau tinggal. Disitulah sikap hidupmu. Biar ngomong piye? Masih 21 atau tinggal 21. Disitulah letak mentalmu dan masih. Kalau kamu bilang tinggal, kamu akan menurun. Tapi kalau bilang masih, jadi dirijinya betul siji lumayan di papan. Rana diragi lumayan seseorang itu dari ya, jadi terus akhirnya anu mas AC jebol okay. Kilometer kesekian AC jebol wis ora iso apa-apa ngono supire ya mujur karo alhamdulillah iki sarok ditoni lan kata iya iya ben tak ora sambung ya alhamdulillah tapi gedermu piye sing jadi kerumun sih jebol kok asli terus. Nah, kita bersikap seperti itu, Anda punya harapan tidak terbatas. Tapi kalau Anda melekte secara statis nasibmu, berarti kamu juga tidak percaya kepada rahasia rezeki Allah. Di hari-hari berikutnya, maka kamu juga akan bernasib buruk kalau kamu tidak percaya. Oke. Terus tadi is setia mengasihi bersyukur jadi ya oke. Tolong temukan apa saja dalam kehidupan sehari-harimu yang membuatmu berterima kasih ya sudah ya jadi bersyukur bersyukur itu lebih dari mengasihi bersyukur itu dapat 1 kilo itu kamu rasakan seakan-akan 50 kilo gitu anak sekarang punya uang 10 rata-rata ngecek SMA itu disanggungin bapak ibunya itu lho maksud dia puluh ibu ya ya kata dia mulai deh ya maksud subhanallah kabelnya memang ngomongnya jadi orang pulau itu oke banget nih mbak dia orang pulau itu oke banget saya tuh sampai hari ini kurs kemudian turun terus sampai di zaman zaman dulu mas ada di partai satu PNP satu satu PDP satu P3 satu Golkar ada Cina waktu pemilu dia menolong kepada saya aduh saya susah sayang. Kenapa? Oke. Mau pilih Golkar, potong rumah. Jujur, jujur. Karena Golkar berbuat apa? Mau pilih CDI, potong uang. Jadi duitnya di, dulu kan 1.000 jadi 1 rupiah, potong uang. Ya sudah kalau cuma 3 lah, oke. Nah, kalau beli tiketnya potong betul. Sudah pakai kaki gini, kalau mau sampean itu spesial bau dan sebanyak sukun dan betul ya. Bos bos, kita aku sih musrik, bos musrik. As, iya, aku iya, aku soalnya aku nak jualan sembilan, aku nak disambat uang kan, jualan siapa? Iya, orang mau kasih sangat berat begini, sambat aku. Tidak boleh, Maya. Satu calon rumah-rumah ini. Nomor 2 Pura Sama. Nomor 3 Pedagang di Perenjo. Oke, enak. Nomor 4 sedang cari kerja. Yang bikin saya susah ke nomor 5. Kenapa, Bapak Tuhan? Ini saya datang. Terus semangat. Urusan agama, urusan iman, urusan akidah, ya misalnya terlibatkan. Jadi saya tak punya sendiri. Sehingga yang mau, kok? Sehingga yang ngaji. Sekali Cina kalau ngaji ini dua masuk yang sering bertentangnya. Itu tadi yang dipanggil, no? Jajan demi bol Cina itu sehingga lewat kaji. Tapi manggil Cina itu tak sembahyang, mabuk, malam babi sobi. Babi selawatan berdino, menitang temen menirang, menitang temen kuih. Asli dari dodolan, jajan dibentuk kaya bol, terus dari warna abang jenengi bol Cina. Bol ini pasar. Bol Cina, bol Cina, bol Cina. Saking manggilnya gak tau. Nah, suatu hari terus Gusdur dari presiden Cina dapat angin dan dijajarkan penghormatannya terus sama lain gantian Cina tak gaya saja kode persis ning rote ireng disemini bol kaji ya tapi udah ini nanti lali ya akidah. Masalah akidah, masalah iman, orang beli agama apa saja tidak boleh ragu. Itu urusannya hanya dengan Allah dan hanya Allah yang boleh, yang berhak minta pertanggungan jawaban kepada orang yang memilih agama apa dan iman apa. Sesama murid tidak boleh memberi rapor. Jelas ya? Tapi kalau akhlak, horizontal, perilaku, inilah maksud itu. Liutami mama karima akhlak itu yang kita saling berhak dan berkewajiban untuk mengontrol, mengingatkan atau menghukum. Tapi kalau soal akidah, saya misalnya Pak Guru masuk bidang, saya tetap berteman sama dia. Meskipun saya kecewa dan saya bingung, tapi saya tidak akan menghukum dia karena bukan hak saya. Itu haknya Allah. Paman sya'afal yu'min, paman sya'afal itu. Jadi, Anda tidak usah mengkafirkan orang, tidak usah nyalahin orang di wilayah iman. Biarkan. Itu yang punya hak untuk menagih dan minta bertanggung jawab adalah Tuhan. Mir ya. Oke. Jadi kalau Anda dikafir-kafirkan orang, rasa masalah. Rasa masalah. Berarti dia Tuhan. Jadi, hai kafir, terus kita datang, ya Allah ternyata Allah Tuhan telah turun ke bumi. Lalu duduk, oh pada muridnya merapot dia Pak ya. Ini merapot dulu nih sih, gitu ya. Jadi, itulah sebabnya Mbak-mbak saya persilakan naik supaya teman-teman yang mayoritas Islam itu semua menghormati secara manusia dan tidak ada masalah karena beragam apapun. Oh jangan beragam, orang beragama ini tidak masalah. Orang masalah, ya orang masalah di antara kita. Masalahmu nanti itu ada. Wong saya juga tidak ngerti sampai beragama atau tidak. Aku mencari beragama yang jajan Islam tak melompok. Wong yang jalan yang tidak kalau pikirannya nggak main bersahaja, nggak cantum nggak bisa. Kita nggak asyhadu an la ilaha illallah, nggak mau saja semua bisa. Tapi apakah benar mulutnya itu mengucapkan hati dan pikirannya kan? Nggak ada orang tahu. Jadi hanya Allah yang tahu dan Allah yang berhak meminta pertanggungan jawab soal iman dan kepercayaan. Itu kita itu kayak nggak perlu juga karena mau caranya mencari nah Ya sudah lah, gaji mau makan. Kamu nanti kalau punya wacana-wacana adanya nggak akan pelajari semua. Dan jangan mempelajari hanya satu wacana. Pelajari sebanyak mungkin wacana, kemudian kamu saring dan jadikan keyakinanmu sendiri sehingga ketika engkau memutuskan itu adalah milikmu, bukan milik siapa-siapa. Mampu ingat, Nabi itu buta huruf kan semua. Buta huruf. Kata-kata Nabi al. Nabi al-Ummi. Ada masalah di belakang, tidak ada ya? Ini ada satu dua yang ganggu dari atas, tidak ada masalah. Kita tidak akan pernah terganggu. Semua kita syukuri, semua kita sayangi, dan kita bawa semua untuk ini ke Allah. Tidak ada masalah. Ini pengawasnya saya tinggal satu, Mas Adito. Biasanya Islam yang itu masih mengawasi, tapi tidak ada masalah. No problem. Tidak ada sesuatu yang bisa menggagalkan kita. Karena kita bersama Allah, kita bersama Tuhan. Betul kan? Oke. Kamu tahu macam-macam itu? Tahu sendiri apa baca? Baca. Jadi misalnya gini. Demokrasi itu apa? Uangannya. Ini saya jawab dulu. Iya. Ini jarimu kok jarimu buku? Nah, jari buku tau. Yang kita inginkan adalah kowe kudu kesimpulan dhewe. Itu yang namanya suci. Perkara salah nanti kita akan lihat sama Allah. Tapi kamu berani dari dirimu sendiri. Gitu ya. Oke. Kenapa Nabi Al-Umi? Kenapa Nabi Buta Huruf? Supaya dia tidak bisa dipujuk niru-niru. Pengenal mojok. Cepat-cepat ya. Saya Nabi Kinter mojok di buku. Kan begitu jadi tiga iwahyu. Di dalam ini karangan dia berdasarkan kepustakaan-kepustakaan yang dia baca. Rasulullah tidak mau jawab apa-apa. Itu sebabnya saya tidak pernah baca buku. Sebabnya aku sekolah jadi jurusan. Karena aku bikin perkara bagaimana supaya aku jurusan dan setiap sekolah yang aku masukin. Benar-benar kan? Maka penasihat saya kepada para murid adalah jangan seperti saya. Jangan. Tapi kan sudah kita mau beli-beli aku lulus kebocoran karena perundingan guru-guru. Saya usul Pak guru-guru geometri. Saya usul ini Ainun ini diluluskan aja Pak. Daripada kita repot setahun lagi. Makanya Pak Gerso menyetujui saya lulus. Gitu. Terus GSD itu saya terlambat 3 menit. Bales, strap di depan papan tulis itu di pojok, enggak boleh duduk. Guru setengah jam telat, kenapa kok? Masukkan. Masih biasa itu. Telat. Oh, ngisi suai tak mendani mulai. Begitu tahu, harus ngamping-ngamping. Burini apa? Burini. Lawang. Burini. Burini. Tembok. Terus aku munggah bambu. Dia telat, melbu, tak pencolok, kelor, dan sebagainya. Oke, Pindah sekolah. Dukung meneng, suruh berdiri di atas, dan bukti kabel, dong, ngerjah, dia pun ngatur. Tapi dia aturannya tidak lengkap, pasal-pasalnya junto, berapa-apa. Aku ngatik ini, jatuh semua, yoi. Kamu pengen di situ? Kan saya disuruh berdiri di situ. Kan saya jalan turun, apa lagi ke kamar mandi? Keperaturannya nggak lengkap sampai. Saya doakan anak-anakku semua di sini oleh Allah dibimbing dan ilmunya menjadi manfaat benar. Celing benar, ya. Oke. Saya sebelum tanya sampean, saya tanya lagi satu lagi. Nanti setelah itu kita nyanyi-nyanyi. Ya. Saya tanya lagi. Kenapa sih kamu kok sholat? Kui sejak awal kok lagi ngerti. Enggak apa-apa, ngertinya belakangan enggak apa-apa, yang penting dilakoni dengan sejak awal. Enggak bilang langsung sekolah dulu, waktu sekolah itu. Utamanya hidup saya ini sejak dia. Ya kan kita juga perlu tahu ilmu apa yang kita belum tahu. Sekolah juga apa? Oke, sip, bagus. Jadi kamu mulai sekolah tahun berapa? 2002. Oke. Mulai belajar tahun berapa? Kecil di mulai belajar, mulai sekolah tahun berapa? Daftarin tanggal biro. Mulai belajar, mulai simpanin kan? Sejak di dalam rahim. Gurumu siapa? Loh ini cok ini bukan ini beneran. Gurumu siapa di dalam rahim itu? Allah. Benar ya? Kamu kan janin yang menempel. Benda kecil yang menempel di rahim ibu gitu ya. Terus susui, berbentuk-bentuk. Akhirnya tadi lukis lagi, tidur metu. Jundur bapaknya, orang yang senang, orang yang gelap. Wah, kok pun bapakku ini? Jangan jauh buyan-buyan. Terus kamu begitu lahir cengar, itu nangis sama ketawa? Nangis. Siapa yang ngasih nangis? Gusti Allah. Ngajarin gue langsung. Loh ini sejarah apa ya bayi? Bisa ngajar gue? Langsung iya langsung lu bayi. Kok dinyak kocok, wah bujala bunyi lo ini pencolotan. Yang rumah sakit timur, wah kejar rumah sakit timur. Oh jari umeh banget kan. Dia Lalu Israel ngabut ngawok, wah jawabannya sederhana, Allah bukan materi, jadi tidak perlu mekanisme seperti yang kamu bayangkan. Israel bukan materi, dia gelombang, dia frekuensi, dengan mudah dia menyambut nyawa semiliar sekaligus. Dan begitu Pak Guru nanti bisa menjelaskan satu harinya Allah itu berapa ratus tahunnya manusia kan gitu. Oke. Jadi kamu belajar sejak dari mana? Ya. Sinten dari musuh itu. Oke. Iya. Dari mana? Ya. Dari mana? Dari mana? Dari musuh. Ya. Saya ngurui. Yang sangat gemuk. Kali ini lain berkunyi ni. Ya, jadi percayalah bahwa Allah bersamamu terus, murui kue terus, bimbing kue terus. Sebagaimana Nabi Adam, wa allama Adam al asma kullaha summa adarum ala malaika. Jadi kamu diajari Allah, tapi Allah punya staf, punya birokrasi, punya menteri, punya dirjen, punya kepala dinas, itu deh. Gitu ya, termasuk bikin hujan, segala macam lah, gitu ya. Oke. Jadi kan muslim ya Gusti ini jenenge apa? Gusti lah jari orang Jawa jenenge apa ini? Allah kenan? Aku paling ganggu pikiranmu ya, bentuk yang cantik ya, bentuk suci ya, dan kapan yang kapan dia apa aja tetap membelasmu ya, ojo kapan dinyang-dinyang ya, oke. Jadi namanya siapa? Allah. Oke, naik pun, bersama. Jadi yang dikuburan itu tuh, sorry. Maksudnya mantra bukan Allah, jadi Allah Subhanahu Wa Taala. Nama juga kan Muhammad bin Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Eh, ojo kecawan-cawan tu. Wesa, harus tu. Eh, acara Indonesia lu dah pernah. Bayangin aku di Osak di Jeruk Kiai Haji. Ya kan? Bayangin Nabi Muhammad di Kelari. Syekh Sayyid Maulana Al-Syafi'i Al-Rafi Al-Bajun Dulu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Rakarun Rahal Gokul Gokul Saya halaman dulu. Nah, aku kok sebutin kuburan Bagi menyiksa malaikat kok dia Jangan marah ya saya Supaya pikiranmu bebas tapi punya landasan ketuhanan yang benar. Yang tadi sampai Tuhannya sama kan? Satu kan? Bapak Tiga Kemudian Tuhan kali mereka untuk Tuhan yang buat Allah darinya Gusti kak mulu aku nama-nama Yehova nama-nama Manito nek sampean Yesus Kristus sama Yesus Kristus ya oke okay. Kalau sama Allah Maha Taala sampean Yesus Kristus siapa tu lagu apa pak sendiri kerja ini apa lagu pak malam putus sekarang mau berhenti anggar ojo kleru kaya ojo Yesus masuk di suara nah itu merah alas ya apa deh agama deh gimana makinnya gimana nanti dicari nadanya sambil ya lagunya satu baris kan nanti diringi terus sambil nyanyi bareng-bareng sing paling gampang apa wis di saatku yes. Tak berdaya kuasamu yang sempurna dulu ya menawar nadanya aja gitu. Kalimatnya tadi gimana, Bang? sedemikian kalimat saja. Di saat ku tak berdaya. Di saat ku tak berdaya. Kuasamu yang sempurna. Apa? Kuasamu yang sempurna. Kuasamu yang sempurna. Terus? Ketika ku percaya. Ketika ku percaya. Mujizat itu nyata. Mujizat itu nyata. Terus? Bukan karena. Bukan karena. Kekuatan. Kekuatan. Namun rohmu ya Tuhan. Namun rohmu ya Tuhan. Ketika doa. Ketika doa. Mujizat itu nyata. Mujizat itu nyata. Oke. Terima kasih telah menggunakan kata mujizat. Ini mau kali lagi Pak Rana Kristen itu. Doang saja, siapa kalian? Ada masalah ya Pak? Jadi respon tu, kok aku gereja, gereja apa kok doa kan? Sama, sama, sama, tidak sama, tidak sama. Jadi artinya ini di sini ini. Oh, jauh tinggal tinggal itu gimana ya? Oh, kalau mau nyanyi gue nunggu. Jadi ini tadi kalimat ini tadi itu kalimat sangat universal dipakai oleh orang Buddha bisa, dipakai oleh orang Hindu bisa, Islam bisa, ada masalah. Ya, jadi kenapa kita bertanya macam-macam? Biarkan mereka mencari kebenarannya sendiri dan nanti urusannya sama yang kuasa, yang gitu. Sekarang terakhir sekali sebelum kita nyanyi bareng, ada satu tema yang nanti kita omongkan bersama Bapak Guru yaitu tawuran remaja. Tadi kamu bilang namanya siapa tadi? Allah. Allah ya. Aku kan you guys seneng sama. Itu sangat bagus. Tapi dia sederhana, nggak ada tambahan. Seni kali seneng sama. Ya. Dah. Aku seneng. Jangan memberi nama saya. Allah itu butuh jenis biar kita bisa menyebutnya. Ya, jadi untuk kepentingan dia atau kepentingan kita kan? Dan kui jenis itu apa dan kui ngerti gak tau orang butuh nama itu kan kalau ada pergaulan ben cetho o kae kono kae ini selamat gitu kan karena kita butuh x a z. Nah Allah yang duwe kanca sapa dalam bentuk semesta. Allah kan tidak butuh nama saja untuk berbicara. Apa kebutuhan Allah untuk punya nama? Kebutuhan kita untuk nah, iya, bukan kebutuhan Allah kan? Makanya bertanya berjalan butuh seneng kok. Jod, saya harap nyelok sopo. Langit rano, gunung rano, kue rano, gitu. Jadi tidak butuh nama. Jadi namanya asli apa kok? Bukan. Bukan kok? Jalan kok kita? Dia berdirinya Allah itu sekedar untuk supaya ada inisial yang kita kenal. Ya wis Allah lah ngono kene. Betul. Kayak wis itu semeta. Dan nama itu kan bukan sekarang coba kamu ambil jarak dari nama. Kan tengok bingung. Iki kok duluan. Duluan. Kok duluan? Kan nggak bisa menemukan kenapa dia bernama duluan. Itu sih dia hanya bisa kita pahami dalam pergaulan saja. Ya wes lah, kui duluan kaya suka menurut. Nah dilarang jadi ada masalah. Gak masalah tadi. Kalau dulu misalnya lanang disebut beda, wedok suaranya gak ada masalah tadi. Orang masalah, itu kan soal perjanjian X dan Y saja dalam matematika kan gitu. Jadi Allah itu sendiri sifatnya sangat polos semua. Dan angka urusnya berapa? 99. Jadi sifatnya berjalan yang sangat polos. Berapa? Iya, enggak sih. Berapa? Ya, banyak. matematika, matematika yang tidak terhitung namanya infinity. Infinity. Jadi sifat Allah itu bisa dihitung manusia kok? Tidak. Tidak. Kalau kita mengatakan al-asmaul husna 99 nama-nama Allah itu kan sekedar Allah memperkenalkan dirinya berkeluarkan heran dulu pakai 99 tanda-tanda. Bayangannya saja, clue-nya saja, tapi tidak berarti Allah itu Rahman Rahim. Allah lebih dari semua itu. Allah lebih dari Rahman, lebih dari Rahim. Pokoknya Allah di apa? Pokoknya Rahman. Pokoknya aku terus mau, aku terus emang bisa terus Gwen, kau boleh Gwen, Yesus Kristus yo Gwen, Yehova yo Gwen, Manito yo Gwen, Sang Yang Tunggal yo Gwen, Ketuhanan Yang Maha Esa yo Gwen. Terus korporatis ni. Makanya Indonesia kadang-kadang sebagai negara agak suka dikabulkan doanya, karena Tuhan sedikit tersinggung kepada sila pertama. Allah itu membungkuk. Merendah kepada hambanya dan begitu mau datang ke silang ini gue maksudnya itu Tuhanan yang lain dari itu gue ngakonnya aku gue ngakonnya keesaanku nah gue ngakonnya aku bilang Tuhan yang lain saya kocok ketuhanan rumah kamu putih kok dengar keputihan oke. Okay. Nah, nanti kita terakhir saya mohon kita bicara mengenai ojo tawur kok. Ya, ojo tawur itu memang tawur itu ya, oke ya. Duel dulu, satu orang satu. Ya, dengan aturan yang jelas dan panjang lagi. Gitu loh. Nah, tawur kan sifat-sifat pengecut. Itu punya matahat. Nah, jangan duel-duel di sisi. Aku kan duel dulu sama SMA. Tapi kan aku harus strategi. Di Wales, minggu tak setel, bicaranya pasti itu. Oh, cintanya itu. Pokoknya saya itu benar-benar bertengkar. Tadi kita cintanya di SMA itu, mau akal kok. Aku memang-memang lunggu. Minggu ini, salah seorang teman di kelas, tak lunggu. Nun, aku kan mungkin tau, aku bilang kayak, no. Sakarung gua mungkinnya mau juga karung. Nantang ni. Anak gua nak gimana aja nantang karung apa pun. Harus mengaji guys. Aku ngaruh deh Pak Marto kan. Ini jembatan Taman Sari ya. Tangan ya, baik sekolah ya. Oke, sip. Waduh. Terus selama pelajaran dari pagi karena paginya pagi itu saya bertengkar. Terus nanti siang janji duel di Cerpek Taman Sari. Aku juga ada niara awet cak pendekar tak suci nah saya padahal ketua OSIS saya ketua OSIS usulan sekretaris saya usulan pembatas akhirnya itu Jahnan ya Pak Jahnan ketua satu saya ketua rumah akhirnya Jahnan Pak ini cak gue sudah dengan ibu tadi ketawa tu sahaja. Yang nama bokong pun bertahan di kanan bokong. Orang pun ini. Neng saya tanya mas lagi. Pokoknya itu begitu aku sepeda di tak jating siat aku tak ini. Terus aku pun maju. Kamu kan ketua OSIS. Kamu harus memberi contoh yang baik. Mana? Aku acting lah. Terus jangan. Nung. Lumayan tuan lagi. Allah, oke pak. Nanti kita terakhir terus saya mohon fatwanya mengenai tawuran terus kita susun sedikit. Waktunya mungkin agak terlambat sedikit dari schedule, tidak apa-apa ya. Sedikit aja jangan sampai tengah malam sebanyak 2 hari. Sekarang saya minta satu nomor dulu istirahat. Kalau kita belajar kembali, Mbak, itu nyanyi ya, Mbak ya, di sini mau ya. Kaki deh. Ya siapa nih orang bos? Ini mikrofonnya. Mbak ya, tolong dibimbing untuk di sini. Anti city ya, lagu-lagu anak-anak, karena kita akan ini yang akan ke masa silam sudah semakin jelas siapa saja, dan yang akan menjadi masa depan sudah semakin jelas siapa saja, gitu ya. Ini akan terjadi kematian-kematian dan sudah terjadi kebangkitan-kebangkitan dan kelahiran-kelahiran di republik kita ini. Dalam waktu 10 tahun ke depan kita akan mengalami sesuatu yang mudah-mudahan mendasar, dan Allah menolong kita untuk menjadi bangsa yang semangat, bangsa yang punya kejatian dan otentik sebagai bangsa. Tapi ya, sebesar kandil. Thank you. berarti. Kalau nggak ada Pak Lagu Andre, membalas kata Bu Guru. Udah lupa, dulu nggak tahu sekarang sudah lupa. Ya nggak apa-apa. Gak dia tahu ya lagunya. Amrin membolos kata Bu Guru. Nah, berarti yang nyanyi tua. Coba lagu ini. Yo, jangan membolos menyusahkan ibu. Aku tidak pernah punya kesempatan untuk tidak belajar. Pak guru ini sebenarnya lebih banyak belajar ketika dia mengajar dibanding sebelumnya. Jadi pak guru lebih banyak belajar daripada murid biasanya, gitu Pak. Kan gitu. Jadi belajar itu sebenarnya ya apa sih, terus menerus. Pertanyaan terakhir saya Pak, sama adik anak saya yang sama. Ngerti kata martabat? Ada artinya sih. Martabat, martabat loh. Harga diri. Sama. Harga diri. Mbak, pernah dengar kata martabat? Oh, kamu udah punya martabat, pernah ya? Apa? Maksudnya apa? Satu dua kata nggak apa-apa. Tadi yang emasnya menjawab harga diri. Sama. Oke. Orang yang lebih bermartabat itu yang jantan apa yang pengecut? Jantan. Benar. Yang sportif atau yang curang? Sportif. Benar ya? Setuju deh. Orang yang curang dia tidak punya martabat atau rendah martabatnya, gitu ya. Sekarang saya tanya, kalau kamu berkelahi di depan atau musuhmu di sana kok gandeng batu, lebih bermartabat yang ini? Yang depan apa? Yang di depan. Tenang ya. Sing mencari waktu itu pengecut. Yeah. Jadi makin panjang senjatanya, makin rendah pangkatnya kalau di keraton. Kan gitu. Kalau prajurit yang jaga di depan, coba ikut. Coba orang ini. Semakin tinggi ilmunya dan semakin tinggi martabatnya, semakin kecil kerisnya bahkan tidak pakai senjata. Jadi Pak Guru, saya pasti tidak ada bahan dalam sejarah, tapi kalahnya Majapahit Mataram ketika mulai diganggu-ganggu setelah Islam kalah di Granada dulu, kemudian ada ekspedisi besar-besaran ke Afrika, ke West Indies dan East Indies. West Indies itu Columbus yang bergegas sana untuk kemudian bikin Amerika, terus yang kesini ini Portugis dan kemudian Belanda. Itu kalahnya orang Jawa pada waktu itu karena musuhnya bandem batu. Sementara ngertine wong Jawa nek jan kowe diwani di depan. Jadi kapal-kapal Demak, Pajang dan sebelumnya Majapahit itu bentuknya tidak lonjong tapi agak bulat karena isinya rempah-rempah, beras dan susu untuk ekspor. Dan mereka tidak pernah berpikir untuk perang karena tidak, mereka tidak pernah menjajah siapa-siapa. Jadi kita tidak pernah menjadi kolonialis, imperialis. Tapi begitu orang-orang perampok-perampok, pasukan-pasukan dari Portugis, dari Eropa datang, mereka dirampok habis, tentaranya tidak siap karena memang tidak pakai tentara, untuk dagang. Akhirnya, Majapahit bikin kapal kecil-kecil, kirim barang ekspor, tapi juga dengan menyiapkan tentara-tentara. Tapi tetap kalah tentaranya, karena apa? Karena Portugis pakai meriam. Sementara tahunnya prajurit Majapahit itu kalau perang ya depan. Gitu loh. Nah jadi hancurnya Indonesia itu karena ada peradaban yang tidak bermartabat yang masuk ke sini. Sekarang saya tanya, negaramu sekarang punya martabat ya? Gede banget masa kecewa. Bunda gue, bapakmu di, kamu gue di. Jadi orang Jawa kemudian berpikir, prajurit-prajurit Jawa berpikir, waduh, kalau kita pertahankan kesatriaan kita, yang disebut satria itu jantan tadi, nah jantan satria ayo ke depan, ojo minggu liat Twitter, ayo ketemu darah, ini ya. Akhirnya yang bertahan menjadi satria kalah. Sehingga akhirnya mereka berpikir kalau itu tidak usah satria, kita yang ini menang perang. Akhirnya mereka juga bikin mesiu, bikin meriam, bikin peluru dan seterusnya. Nah sejak itu kita kehilangan kesatriaan. Sehingga sekarang ini kita sudah tidak ngerti kapan malu, kapan bangga. Seharusnya kita malu, malah bangga. Seharusnya kita bangga, malah malu. Tidak ada koruptor yang disuting ketika dia digeledek sih orang ini. Apa ini? Kaget ini. Kenapa? Kenapa? Karena memang tidak ada konsep martabat. Saya mohon dengan sangat di sekolah ini ada ekstra pengetahuan dan pelatihan serta pembiasaan untuk berlaku berdasarkan martabat. Nah martabat itu sih dimensinya macam-macam, satu tadi harga diri. Artinya kamu tidak kehilangan diri. Mau gak kamu tak kasih uang tapi tak suruh diam gaji saya? Mau gak? Gak mau. Kenapa? Karena martabatmu harga dirimu lebih tinggi daripada uang. Sekarang saya tanya, yang terjadi di Indonesia mana yang penting, harga diri apa uang? Nah, jelas ya? Dan disitulah letak kehancuran kita. Maka sekarang saya tanya, kamu akan seperti itu apa enggak nanti kalau sudah mulai umur 20 ke atas? Ternyata ya, tidak. Kata-kata itu sendiri. Tapi saya masih saya dulu, kalau mau ngomong besar, Pak, kita enggak usah menyesali apapun yang terjadi sekarang ini, 20 tahun belakangan di Indonesia. Rasa sambat, rasa keundat-undat, rasa keundat-undat, orang popoh. Sehingga dia mengkacur, cacah gitu. Ini loh, yang akan menjadi manusia baru Nusantara Raya. Yang akan menjadi pemimpin-pemimpin yang kita siapkan sejak sekarang. Dan mereka orang yang punya martabat. Satu ya, satu harga diri. Nomor dua, saya tanya. Yang mana yang paling bermartabat? Orang pintar atau orang baik? Orang baik. Top lho, Pak. Top lho, iya. Tuh. Ini dia tuh rambut. Baik setuju ya, Pak, ya? Kecuali satu kalimat tadi. Iya, Mas ya. Jadi, orang... Kau nyilain kita diwong pinter yang ngeratik, kau dan diwong apa yang ngeratik, Mbak? Benar, apa? Diwong apa yang ngeratik, Mbak? Gerakas yang baik. Bagus, ya. Jadi gini, tolong dikatakan di KPR ada 6 faktor pada manusia. 1, baik. 2, pintar. 3, kuat. 4, berkuasa. Nomor 5, terkenal. Nomor 6, kaya. Nek kue, keseruannya. Kue dari urutan yang paling buruk. Berdasarkan teori masyarakatmu. Yang paling atasnya mana? Kaya, berkuasa, kuat, pintar, terkenal, sing dhuwur dhewe. Hai. Hai. Botanan dhewe. Berdasarkan pengetahuan sebagai siswa SMA, di masyarakat kita sing paling dhuwur dhewe apa? Eh? Oh, di masyarakat. Iya. Berkuasa. Eh? Berkuasa. Orang berkuasa itu tujuannya apa? Kok banyak korupsi itu kan menandakan bahwa orang berkuasa itu sebenarnya hanya alat untuk kaya. Jelas ya. Jadi sekarang urutan pertama kaya. Maka orang ingin berkuasa, mencalonkan diri supaya kalau berkuasa bisa kaya. Kalau kamu pintar, kamu melamar kepada orang berkuasa. Jadi staf menteri, jadi penasihat presiden, jadi dirjen haji. Tapi terus ya, wong pinter ngelamar nang wong kuasa ben. Kayaknya gitu. Demikian juga orang kuat, bahkan terkenal. Terkenal itu menurut kamu faktor utama atau akibat? Faktor utama atau akibat? Apa ya? Akibat itu apa ya? Sebab atau akibat? Akibat. Akibat ya. Jadi orang karena berbuat baik atau mungkin buruk, maka dia terkenal. Artinya yang kamu percayai baiknya apa terkenalnya? Baik. Kalau ada orang baik tapi tidak terkenal, tetap kamu pakai karena dia baik. Tapi kalau ada orang baik dan juga terkenal, alhamdulillah. Sekarang ada, sekarang ini orang terkenal sudah menjadi sebab, tidak hanya menjadi sebab. Anggir gue itu wis kondang jadi artis, kok penyanyi, gue wis langsung bisa nyalek. Oh kok bisa jadi bupati atau gubernur, ya lah. Bisa kata, faktornya apa? Terkenal. Terkenal itu akibat, bukan sebab, tapi sudah dijadikan sebab. Sekarang di Indonesia. Jadi wis orang yang ngerti hulu, orang ngerti hilir. Apa sebabnya itu larek? Mergo makan. Apa sebabnya kau mangan? Mergo nyeleh. Apa sebabnya kau nyeleh? Urung macan. Apa sebabnya urung macan? Apa sebabnya kau urung macan? Orang masing di. Apa sebabnya orang masing di pangan? Orang berjuet. Apa sebabnya orang berjuet? Kalau secara keseluruhan, karena memang kerjaan susah, kan itu. Apa sebabnya kerjaan susah? Karena negara tidak tertata. Apa sebabnya negara tidak tertata? Eh? Karena pemimpinnya tidak benar. Kenapa pemimpinnya tidak benar? Karena yang memang tidak benar. Nah, saya nggak ngomong negara, saya cuma mengingatkan anak-anak itu semua di SMA 2. Tolong melihat apa saja itu ditemukan kapan dia berfungsi sebab, kapan dia berfungsi akibat. Kalau akibat dijadikan sebab, nanti salah jalan kita mesti. Misalnya, sholat itu jalan apa tujuan? Jalan. Jalan dong. Sekarang yang diandalkan keislamanmu itu yang diandalkan sholatnya apa hasil sholatnya? Hasil sholatnya. Hasil itu. Wah, pinter loh, Pak. Kita belum ngertain jauh. Jadi, sholatnya perlu dipamerkan. Yang ditunggu oleh masyarakat apa? Hasil sholatnya yang membuat orang yang bersangkutan akhlaknya menjadi baik, kan gitu. Maka Rasulullah itu mengatakan innama bukitu li tamima makarimal akhlak, bukan tidak punya intang oleh makarimal sholat. Karena yang lainnya itu alat untuk akhlakul karimah. Nah sekarang di Indonesia sudah tertarik akhlakul karimah ini tidak penting, yang penting sholat, kata Islam kan gitu. Betul? Nah, jadi alhamdulillah pada malam hari ini Anda sudah mengenal sejumlah kunci hakikat, sejumlah kunci dari masalah-masalah. Nah, sekarang aku takut. Kunci pertama tadi yang mata masalah jadi ini. Nah, bocah tawar ini mata bantai dihubung rendah. Rendah. Nah, dua orang loro. Lumayan. Nengwangi oleh Tuhan. Mata bantai tinggi. Sekarang urusannya saudara kamu itu hidup mau apa? Mau jadi orang gagah? Apa mau jadi orang jagoan? Apa mau jadi orang bermata? Kita tidak bisa menghalangi anak-anak tawar kalau tidak ada pembiasaan untuk mengerti martabat dan menjaga martabat di antara siswa. Karena bapak-bapakmu yang jadi pejabat di sana, mereka sudah tidak punya martabat. Dan senang sekali jawabanmu ini, jawaban ideal. Muka-muka, sok-sok, boleh. Ya, sok-sok, kira-kira berusaha. Sudah punya teori aja, apa nih sih dia? Nanti sekarang di mana tadi? Oh, terus bagaimana kamu udah tak kurus juga pas tadi? Menurut gue? Tidak, bersyukur. Ya, kamu nasi lagi. Aziz. Bagus. Ya, ingin tiru-tiru juga. Ingin? Tiru-tiru. Ingin tiru-tiru? Kalian asik. Ini kalau dihubungkan sama rezeki Allah, korupsi itu kasusnya kesesatan. Berpikir untuk kualitatif ya. Kalau dihubungkan sama rezeki Allah, dia tidak bersyukur. Ini wah, ini orang tak jubuk. Nomor sisi paling yang dijubuk bosku. Iya lah. Gimana tak? Itu satu, satu jurusan lain. Iki nek aku ora jupo, iki anu iki. Ora iso murid iki. Keluargaku. Ora iso nunggu. Ada. Kalau orang mengatakan bahwa dia tidak bisa menghidupi keluarganya kecuali dia mencuri atau korupsi, dia percaya enggak sama Allah sebenarnya? Dia percaya enggak bahwa Allah itu Maha Penyayang, Maha Pengasih, Maha Razzaq, Maha Rahman, Rahim, Halim, dan seterusnya. Jadi kasus korupsi itu salah satu dimensinya adalah karena orang sudah tidak percaya bahwa Allah itu bertanggung jawab terhadap hidupnya. Tidak? Allah bertanggung jawab. Jadi jangan dipikir Allah tidak bertanggung jawab. Barang siapa mencuri, maka dia menuju Allah tidak bertanggung jawab atas makhluknya. Tidak? Jadi saya ini, aku takut naik. Kamu besok-besok korupsi enggak? Ya. Nah, tadi masih kelihatan niatnya di kaca Inggris enggak, nomor ya. Kita yang menyulitkan. Apakah di sini itu enggak korupsi? Ya. Coba dong, itu ini. Sesuatu korupsi lagi? Tidak. Ah, tidak. Kecuali para pacu. Cari yang mengira gitu ya. Ada sesuatu yang ditanyakan mengenai mata batas ini. Kamu mau tahu sih? Jadi baca-baca sudah tahu-tahu ini, saya minta sekarang bapak-bapak, kalau hal-hal yang menyangkut tawur dan kerenian ini ada yang dipesankan kepada para murid, saya persilakan siapa? Pada anak-anakku waktu di SMA Negeri 2, persyaratan siapa saja yang masih di SMA? Saya kira sebagai siswa itu tidak selayaknya kita tahu karena persyaratan itu suatu yang menjatuhkan martabat kita. Yang paling penting dari hidup kita ialah martabat. Kalau orang sudah tidak punya martabat, itu sudah tidak ada harganya. Jadi mari kita sama-sama ya, berniat jalan lagi atau tidak pernah atau tidak akan melakukan tawuran, lebih baik kita isi dengan kegiatan positif yang lain. Masih banyak kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, yang positif, yang bisa menambah kualitas kita semua dari apa daripada bertawuran atau berkelahi. Saya kira kita sama-sama mengatakan no pada perkelahian. Kita ini tidak terdidik untuk menikmati kebaikan. Jadi kita pikir yang nikmat itu tawur, nyolong, ngawur, ngangkandar itu nikmat. Asik atau tidak bilang. Terus itu asik. Karena dia tidak punya pengalaman bahwa sholat itu asik. Sholat itu nikmat. Puasa pun nikmat. Memaafkan orang itu lebih nikmat. Memberi itu lebih nikmat daripada diberi. Nah, jadi saya kira salah satu pendidikan yang dibutuhkan oleh anak-anak ini adalah pembiasaan untuk menikmati kebaikan. Kalau mereka sudah bertambah kenikmatan terhadap kebaikan-kebaikan atau kegiatan-kegiatan positif tadi, insya Allah dengan sendirinya akan berkurang tawurannya. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman, anak-anakku semua, ini puncaknya adalah bonus dari dua siswa dan siswi SMA Negeri 2 menyanyikan dua buah lagu, yang satu lagu Sebelum Cahaya. Oh, Keagungan Tuhan, ini Sebelum Cahaya, ini namun Keagungan Tuhan C. Lagunya Ica Lela ya, gitu ya. Ya, ya betul ya. Mbah Eyang Ica Lela, gitu ya. Yang di supaya Anda disenangi Allah, tolong saya pertanyaan, karangan siapa lagu itu? Allah. Ya? Jadi Allah mengagungkan dirinya sendiri. Orang itu karangan Akadir, ya. Akadir dari Surabaya. Akadir itu apa? Itu gambus orkes Melayu dari Perak Surabaya. Punya penyanyi namanya Ida Laila, terus Arafik dan lain sebagainya. Kemudian Arafik bisa sendiri menjadi penyanyi solo. Oke, pertama Ida Laila Keagungan Tuhan yang biasanya dijadikan sholawat-sholawat wassalamualaikum juga. Terus nanti yang terakhir Sebelum Cahaya doakan oleh Mbak. Mbak, ya oke. Saja sampean berdiri mas. Tepuk tangan untuk anak kita namanya. Diperkenalkan dulu gimana? Faris? Iya, Faris. Oke. Faris manis ya. Oke. oleh Mbak Lia. Oke. Berdiri di sini dengan Mbak Yuli. Saya minta kepada Bapak dari Dewan Guru kalau ada sesuatu yang dipesankan untuk saat terakhir sebelum kita tutup saya foto. Terima kasih kepada para jamaah Fabulosis kepada keluarga besar SMA 2 Yogyakarta yang telah mensukseskan acara ini. Mudah-mudahan yang hadir semuanya insya Allah menjadi orang-orang yang husnul khotimah. Kemudian kepada Ananda kelas 12, mudah-mudahan lulus semua sehingga bisa bermanfaat bagi dirinya, keluarganya, tentu agama dan masyarakat dan bangsa. Kemudian yang kelas 10 dan 11, tawuran jangan diulang lagi karena tidak ada gunanya. Seperti itu dari sekolah. Mudah-mudahan mari kita song-song masa depan, kegiatan yang seperti ini yang positif kita gunakan untuk mencari amal yang sebanyak-banyaknya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kesannya sangat tersuang. Jadi untuk anak-anakku, soal tawur atau apapun sebenarnya yang dipelajari di sekolah maupun di luar sekolah itu minimum satu, yaitu mencari pertimbangan yang mendasar yang terkait dengan nilai-nilai Allah sebelum mengambil keputusan apapun. Apa gue sekolah, apa harus kerengan, apa harus apa wae, tolong memiliki pertimbangan yang mendasar. Kalau tidak punya pertimbangan yang mendasar, jangan lakukan. Kalau tidak terkait dengan ridha Allah, jangan lakukan. Mudah-mudahan itu menjadi kebiasaan kita. Oke teman-teman sekalian, saya sama Kiai Kanjeng sebenarnya siap sebagaimana biasanya dengan nomor-nomor yang bermacam-macam. Cuman karena malam hari ini adalah malam apa namanya? Gayuh. Kartus nami Gusti Allah, maka saya kira kita akan akhiri dengan gandol Tuhan Bindingan Nabi Muhammad SAW. Jadi kita selawatkan terakhir sambil nanti siapa yang akan memimpin berdoa, Bapak. Sedengar ya. Oke, bismillah. Kita selawat tiga saja, tapi singkat-singkat. Saya mohon semuanya serta. Oh,